Yenta sawang sorote mipatmu jane ku ngerti ono ati siramu nanging anane mung sewates kanca padha rawanine mungkapi tresno yen ku pandang gemerlap nyamri patmu terpampang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora mogoku mung dadi kanca mesra mergo kepandang cinta. Apa kabar?